Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tidak mungkin untuk kita menghitungnya. Atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik yang kita minta ataupun yang kita tidak memintanya. Semua itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu banyak-banyak kita bersyukur dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita berupa hidup. Dan di antara perkara yang bisa mengantarkan kepada hidup jasmani kita adalah makanan dan minuman. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan dan minuman, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita. Dan makan dan minum ini merupakan nikmat yang besar karena kita tidak bisa hidup kecuali dengan makanan dan minuman. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Naam, tetapi walaupun makanan dan minuman itu adalah nikmat yang besar, nikmat ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada nikmat berupa al-aman. Kalau tidak ada keamanan, seorang tidak akan bisa makan dan tidak akan bisa minum. Mereka bisa makan dan minum ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan walaupun sejenak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendahulukan memohon kenikmatan berupa keamanan sebelum kenikmatan berupa makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, berikanlah keamanan kepada negeri ini dan berikanlah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan. 6. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Ibrahim yang mendahulukan permintaan beliau berupa kenikmatan, keamanan sebelum kenikmatan makanan dan minuman. Karena begitu penting dan besarnya, bermanfaatnya kenikmatan keamanan tersebut. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada umat ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nasu." Dan ingatlah oleh kalian, ketika kalian dalam jumlah yang sedikit, kalian dalam keadaan tertindas, kalian masih dalam keadaan lemah di muka bumi ini, yang kalian khawatir kalau manusia akan menculik kalian, kalian khawatir kalau manusia akan merampok kalian, mengganggu keamanan kalian. Sehingga keamanan itu merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim?" Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya kami telah menjadikan negeri haram ini dalam keadaan aman, sedangkan orang-orang di sekitar mereka, manusia yang tinggal di sekitar mereka, dalam keadaan saling rampok-merampok, dalam keadaan saling culik-menculik, dalam keadaan saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga keamanan merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, kita sebut-sebut dan kita jaga dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama haizat lahu dunya bihadzafiriha." Naam, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian dalam keadaan di pagi hari dalam keadaan aman pada lingkungannya, dia diberikan kesehatan pada jasadnya, dia memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia telah mendapati dunia dengan segala perhiasannya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ayyul hadirun rahimah rahmatullah. Dalam hadis ini pula Rasul mengingatkan kepada kita bahwasanya keamanan itu merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Naam, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sedikit gangguan, kita sudah resah. Naam, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita. Tidak ada di antara anggota keluarga kita yang menjadi korban penculikan. Sedangkan di luar sana ayyul hadirun, manusia mereka telah digegerkan, mereka telah heboh karena adanya berbagai macam penculikan terhadap anak-anak atau anggota keluarga mereka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita, memberikan ketenteraman di dalam hidup kita. Naam, ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah, karena di dalam keamananlah jiwa-jiwa kita akan menjadi tenang. Manusia akan merasa tenteram, merasa tenang dan aman terhadap hartanya. Tidak khawatir hartanya akan dicuri dan dirampok. Demikian pula mereka merasa tenang terhadap mahram-mahramnya, terhadap istri dan anak-anak perempuannya. Tidak khawatir akan diperkosa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula dia merasa aman dengan kehormatannya, tidak akan dijatuhkan sembarangan oleh orang-orang lain. Ini juga merupakan bagian dari keamanan. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan keamanan tersebut akan mengantarkan manusia untuk bisa hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah, di dalam keamanan pula manusia mereka bisa merealisasikan peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tenang tanpa gangguan. Naam, mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ibadah itu merupakan hikmah atau tujuan mereka diciptakan, tujuan manusia diciptakan. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sesungguhnya keamanan itu dia tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan dengan al-iman, karena keduanya senantiasa bergandengan. Karena sesungguhnya keamanan itu tidak akan terwujud kecuali bersamaan dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, Siapapun atau kaum manapun ketika mereka meninggalkan agama mereka, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri nikmat-nikmat Tuhan mereka, maka mereka akan diliputi dengan berbagai macam perkara yang mengerikan dan menakutkan mereka. Akan runtuh dan hancurlah benteng keamanan bagi mereka, dan ini merupakan sunnatullah. Kaum mana saja yang mereka meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka benteng keamanan bagi mereka telah runtuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal khawfi wal ju'i bima kanu yasna'un." Dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan suatu negeri, suatu kampung yang dahulunya dalam keadaan aman dan tenteram, tenang. Datang rizkinya melimpah dari segala penjuru. Akan tetapi kemudian mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menimpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan dengan sebab apa yang mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Naam, sesungguhnya kenikmatan berupa keamanan itu berkaitan dengan sebab-sebabnya. Keamanan itu akan terwujud apabila sebab-sebab itu juga terwujud. Dan ketahuilah bahwasanya sebesar-besar sebab itu adalah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan peribarahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Maka beribadahlah kalian kepada Rabb-nya rumah ini yang telah memberikan makanan kepada kalian dari kelaparan, demikian pula memberikan keamanan kepada kalian dari rasa takut. Ayol hadirun rahimah rahimakumullah, keamanan hanya akan terwujud dengan merealisasikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirun rahimah rahimakumullah, dan merealisasikan ibadah serta menjaga keamanan tersebut itu membutuhkan tarbiyah terhadap umat ini. Naam, barang siapa atau kaum mana saja ingin mendapatkan keamanan, dia harus mewujudkan tarbiyah, harus mengusahakan semaksimal mungkin pendidikan bagi generasinya untuk mewujudkan generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kemaksiatan. Dan sesungguhnya jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak membutuhkan kepada peraturan-peraturan buatan manusia. Jiwa-jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membutuhkan pengawasan dari pemerintah, tidak membutuhkan pengawasan dari polisi untuk bisa taat. Kenapa? Karena cukup bagi mereka pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghalangi mereka dari berbagai macam perbuatan-perbuatan jahat, untuk menghalangi mereka dari berbagai macam kezaliman. Jadi kalau penghuni atau anggota suatu masyarakat adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat itu akan tenang walaupun tidak mereka dijaga oleh para aparat. Kenapa? Karena jiwa-jiwa yang ada mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak berbuat zalim dan mengganggu yang lainnya, sehingga keamanan akan terwujud. Mereka merasakan nikmat dan ketenteraman di dalam kehidupan mereka. Naam. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula merealisasikan ibadah dan menjaga keamanan tersebut itu terwujud dengan berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah dan memperhatikan ilmu. Apabila suatu kaum mereka memberikan perhatian yang besar kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan berupa keamanan. Naam, karena sesungguhnya al-ilmu ismatun minal fitan wasyarr. Karena sesungguhnya ilmu itu merupakan penjagaan, merupakan benteng dari berbagai macam fitnah dan kejelekan. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, "Idza dhahara al-ilmu fi baladin aw mahallatin qalla asy-syarru fi ahliha, wa idza khafiya al-ilmu hunaka dhahara asy-syarru wal fasad." Beliau mengatakan apabila nampak apabila muncul kelihatan terang-terangan ilmu tersebut pada suatu negeri atau pada suatu tempat, maka akan menjadi sedikitlah kejelekan pada penghuninya. Tetapi kalau ilmu itu tersembunyi, ilmu itu tidak nampak, tidak menjadi syiar bagi suatu kaum, maka di sanalah akan nampak berbagai macam kejelekan dan kerusakan. 6. Ayolah hadirun rahimah wa rahmatullah. Demikian pula, 6. Menjaga keamanan itu bisa terwujud dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta berdakwah menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِذَا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong siapa saja yang menolongnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Yakin menolong Allah subhanahu wa ta'ala dengan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri, Allah adalah maha penolong. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Tapi yang dimaksudkan dengan menolong Allah subhanahu wa ta'ala adalah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Dan Allah akan menolong, sungguh-sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dan sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Yakni orang-orang yang apabila kami kokohkan mereka, kami berikan keamanan kepada mereka di muka bumi, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka menyerukan, mengajarkan kebaikan dan menghalangi atau saling menghentikan, saling menasihati untuk meninggalkan kemungkaran. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir pada kesempatan khutbah kali ini. Wal ma'asi wal amnu la yajtami'an. Ketahuilah bahwasanya kemaksiatan dan keamanan itu tidak mungkin berkumpul. Sekali lagi, yang namanya kemaksiatan dan keamanan itu tidak mungkin akan berkumpul. Ayol hadirun. Fadzunubu muzilatul linni'am wa biha tahulun niqam. Maka dosa-dosa itu akan menyingkirkan kenikmatan, dan dengan dosa-dosa itu berhak seseorang itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita menjaga kenikmatan berupa keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, dengan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat ini kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita merubah ketaatan tersebut menjadi kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah nikmat berupa aman tersebut menjadi nikmat berupa kekacauan dan ketidakamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Demikian itu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan merubah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah yang ada pada diri-diri mereka. Oleh karena itu ayolah hadirun, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya agar kita senantiasa dibimbing untuk kita bisa taat kepadanya, agar kita bisa senantiasa dibimbing untuk bisa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.